Terima kasih. Terima kasih. Bye. tahun baru kau mendekati diriku. Kau beri kembalanmu hingga aku tersipu. Kita pun jadi Rizky Rimes. Japanski remix.